Matius Hondongam 5. Tapana neta puang Yesus buda tau sulen lombai, yale bau langa mesa tanete. Mukoi ya sulen na pelambi pasikolana. Ya na pahandum puang Yesus mak paguhu nawa. Kehongko anna maupa tumpepeng kadio kalena di olona puang ala ta'ala. Aka tau yato o mendadin makna puang ala ta'ala ilang kapahentaanna. Kehongko anna maupa tumasussa penawa. Aka tau yato o lana pakahanga puang ala ta'ala. Kehongko anna maupa tumpepeng kadio penawanna. Aka lana pasulela koam puang ala ta'ala indopuha na dandian tau yato o. Kehongko anna maupa tumuinawanawa kamaloloam. Aka tau yato o lana paponnoyam puang ala ta'ala pak pemulunna. Kehongko anna maupa tosipak hantangan buah. Aka tau yato o lana kamasei puang ala ta'ala. Kehongko anna maupa tosatutu penawanna laku kamapiaam. Aka tau yato o lasilambi puang ala ta'ala. Kehongko anna maupa tumpasikapia ihupatau. Aka tau yato o lamenda dianakna puang ala ta'ala. Kehongko anna maupa to dipahuai pandaha angkahanan tuhu ipailokna puang ala ta'ala. Aka tau yato o mendadin numakna puang ala ta'ala ilang kapahentaanna. Kehongko kua anna maupa ke disangai babak waktu kadake gau. Dipahuai pandaha am anna dipakolok-kolok ia kaun tuhu e. Susisian duka yolona buda nabi didaha. Dadi lakasi manda kua ia anna tilalla kenalambi kua kaha-kaha yato o. Akala nabeng kuak puang ala ta'ala, manak kasalle ya wasuhuga. Anna mane nawa? Ikon nak to'o dipasih hapas sian nalino. Indo siya kematamme lamala paka dipamasis sule? Taun tiadeng gunana, anggahala ditibe, anana si hondo-hondo itau. Anna ikon nak to'o dipasih hapam ballo, masyai hupatau ilanin delino. Mesa kota ya watanete, tak mala talanaita hupatau. Anna tak den tau lampau lampu, anna mane na solongo ibaka. Sapo na ala hitia, anna na payawai matandena, anna malam windo inggana isin na banua. Susinto opak puga samua, lasih hapam ballo, paindo naita tau buda, na polalan dipuji anna dipak kasale yang bemu yawus huga, akan naita pak puga samua piamua. Anna mane naua? Dosa ngaya, sule indelino lompak dei pepandongan na Musa, anna pepak guhuan nilas suhak nainggan na nabi. Tak suliak lompak dei, sapuk setongan na suliak lakugan nai. Setongan tongan na, asalak na hiya ton taliu pilangi solalino, tak dukak del lamala dikuhani, moi podola sakini umpahentana puang ala ta'ala, ketak pi sulilaku inggan nisina. Yanto anna kutulasa mokoa kuwa, menamen non tekka mui podola sabaya sai di unisin na pahentana puang ala ta'ala, mui lahan dambahin nikna, anna nawai lako solana, da tatuhu ya. Tau ya to ola diheken tuhan dambahin ni ilang kapahentaan na puang ala ta'ala. Sapo menamen non palako pahentana puang ala ta'ala, anna napi patuduan ni lako solana, tau ya to ola diheken tokiangga ilang kapahentaan na puang ala ta'ala. Dadilah pahallo umpai lampenawa inde tulakku. Tak siako lamala mendadi makna puang ala ta'ala ilang kapahentaanna. Kita imen tondom puha a iko kamanuhusam mulako puang ala ta'ala. Anala kamanuhusan na indo tolat tak pepondongan na Musa. Solato illa ang kakalibuan na parisi. Anna mane nawa? Misamnya indo pepatuduam puha di BN nene to tapo nene nawa. Daum papateam. Menamena papateam. Tau ya to ola dihotto. Sapo kau-kau, kuang kuak tento mai. Menamena kia hak laku solana, pahallu la dihotto. Menamena muas solana, take guna kuiko. Tau ya to ola dipepengolo laku kakalebuan na tomah hotto handa malangka ilam piadasam. Anna menamena muas solana, tomaho kuiko, si peto ialah dipatama api nahaka. Dadi, maka lami malak kuak diong yang pehu malasam, sapo ungkiralai dempi to mapik di penawa tama kalemu, ialah pahallu umpato hosala pioli tingka pehu malasamu, anna lekbak pokoyolo sikapia indo solamu. Mapia pisule allak mua, anna mane sule ko sule umpatahu i, indo kapehu malasamu di olona puang ala ta'ala. Maka hapana den tau umpahapak kuak lakotomak hotto, Yala masimpang kuak to si kapie sule, sumala tak pokok landak lako olona indo tomah hotto. Aka maka tak usimpannya si kapie yolo, yala nabeho lako koto indo tomah hotto. Anendo tomah hotto, laung palu lako ko polisi. Anaman indo polik polisi, laung tibe kuak tamata hungkum. Setongan-tongan na, tak siako lamala dipasuhu nilam maita hungkum, kila dempi toho moi podolahimi unindamu. Anna mane nawa? Misamnya indo pepatuduam puha di bengkok nawa, daun lulu pak bane tawam. Sapu kau-kau kuang kuak tento mai, mena-mena unenne ime sabai ni anna nakailui, tau ya to lulu umpak bane tawa nilam penawanna, aka hapam miwali mak pugau. Maka hapan na matakanamu laung pomadosa ko, kalesu ilawam mutibe. Aka dotan tiasa bali-bali matammu, annala sakalebu kalemu sapo ian nasuhon di tibe ko tamanahaka. Maka lima kanammu lumpo madosa ko, polo ilawa mutibe. Aka dotan tiasa bali-bali limammu, annala sakalebu kalemu sapo ian nasuhon di tibe ko tamanahaka. Anna mane nawa? Den duka mesa pepak guhuan nawa, mena-mena untibe bainena, pahalu umbe suhak kasih sehasam bainena. Sapo kau-kau, kuang kuak tento mai. Mena-mena untibe bainena suliwanna ke lulu imuanena indo baine. Anak imuane polei. Ya indo to muanena nasuhu nululu pak bane tawan indo bainena. Anna mena-mena umpo baine indo baine to natibe muanena. Tau ya to o ululu duka pak bane tawam. Anna mane nawa? Misamnya indo pepatu duam puha di BN nene to tapo nene nawa, daun pak pindah-pindah bebe. Sapo iya hia, lapa halu umpa sule laku indo to puha umpa pindai di olona dewata. Sapo kau-kau kuang kuak tento mai, tak sikda-sikda kuak lamala mak pindah-pindah, moila suhuga talamala ya umpa pindai, aka suhuga ungan na kosang kehajaan na puang ala ta'ala. Tak to kuak malala umpa pindai lino, aka indelino peh honduan na puang ala ta'ala. Anna tak to kuak lompak pindai Yerusalem, aka inde Yerusalem kota naungei to mahajanna inganna to mahaja. Tak to kuak lompak pindai ulummu, aka tak sia deng kekuasaan muak lompo mabusa beluakmu, batu haka lompo malota, moi podola salamba Sapo iya hia, uako iyo keyoi, anna uako ta'a ketai. Suliwan na ya to'o, pengkehangan na ya to kadake gau, batu diwa to mahajan na setam. Anna mane si tahuna tulaknan nawa? Mesam ya indo pepatuduan puha di bengkok nawa, dialai yang matan na to malai matan na solana, anna dihimpoyan di sinna to himpoi sinna solana. Sapo kau-kau kuang kuak tento mai, daun pabala itong pugosang kuak kakadakeam. Sapo iya hia, maka den taun tampilim papokanammu, bempole piduka papo kahimmu. Anna maka den tau umpahapak kuak lakoto si mahotto akana kailui bajumu, bempole piduka jubamu. Maka den tau sua kolong bawaan bawaan na sa kilo mambelanna, ia bawan ni 2 kilo mambelanna. Maka den naka kamu na pelau tau, ia benni. Anna maka den tau umpelau aka kamu lana indam, daun tumpu pala i pelawanna. Anna mane nawa? Muisam ya indo pepatu duam puha di bengkok nawa. Kamaseya ya solamu, amu kabasi ya ia balimmu. Sapo kau-kau kuang kuak tento mai. Kamasei kuak balimmu, amu pak sambajangan ni tondah hako. Maka umpatemnya, ya ratu tuan tandami to diwa, enak nasik dasik dan ku ambemu ya wasuhuga. Aka puang ala ta'ala umpada diam mata alo lako tumpu gauk kamapiaam, anna susitoi lako tumpu gauk kakadakeam. Ia tau yang patuhungan nuhal lako tumpu gauk kamaluan na puang ala ta'ala, anna susitoi lako tumpu gauk kakadakeam. Aka maka anggantong kamasei kuak laung kamasei, ia aka hilana polalam puang ala ta'ala lana balayang kuak hesomu. Aka moi indo tuang pasima, siusangayak tomadosa, siung kamasei toi duka tong kamasei. Susitoi, maka anggaman dito simpuhean nak lompak kadai, ya tak siantia isa ngadeng nalak na papugosamuan na papugosan na to senga. Aka to tamak dewata duka anana pugau iya to'o, damuahan niya ikwa. Umba susiam bemu ya wasuhuga tepu pak kamasena. Lasu singkuak toduka pahalu la tepu pak kamasemu.